Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa ulumikum fid darain. Amin. Idza qala malikun min al-muluk man lahu hajatun falyatini akhir al-lail sa'aqdi lahu jami'a hajatayn. Sayatin nasu ilayhi walau fi dhalika al-waqt. Fa kaifa idza kana dhalika an-nida' min khaliqi kulli shay'. Isyaratan ila ma ruya fi sahihain Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yanzilu rabbuna kulla lailatin ila as-sama'i ad-dunya hina yabqa thuluthul lail al-akhir fa yaqulu man yad'un fa astajiba lah man yas'aluni fa u'tiya man yastaghfiruni fa aghfir lah aw ma hadha ma. Di pertemuan kemarin dikatakan ala Imam Syekh Ismail bin Ibrahim Al-Jabaluddin. Beliau berkata jumi'al khair kulluhu fillah. Seluruh kebaikan dikumpulkan oleh Allah di waktu malam. Seluruh kebaikan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di waktu malam. Orang yang bangun malam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala jenis dan macamnya berarti ia menginginkan mendapatkan kebaikan-kebaikan yang ada di dalamnya. Pasti. Kebaikan yang terpenting, kebaikan yang terutama itu untuk akhiratnya. Untuk akhiratnya. Dan ada itu semuanya di waktu malam. Untuk dunia ada, untuk akhirat ada. Tapi yang terpenting ketika kita bangun malam itu kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk akhirat, akhirat kita. Nah, itu ada semuanya di waktu malam. Di waktu malam ada semuanya. Dan itu kalau misalnya seorang raja mengumumkan, seorang raja mengumumkan kepada masyarakatnya, kepada rakyatnya, man lahu hajatun falyatini akhiral lail sa'di lahu jami'a hajatihi. Rajanya mengumumkan, siapa yang punya keperluan, siapa yang punya hajat, hendaknya ia datang kepadaku di akhir malam. Ya akhir malam berarti menjelang terbenam fajar jam 2, jam 3. Aku akan penuhi seluruh hajatnya. Bayangkan kalau misalnya seorang raja, jangan raja. Presiden aja. Presiden itu bisa dikatakan di bawah raja. Kenapa? Kekayaannya mungkin terbatas. Kalau raja lebih banyak. Presiden dia memiliki pekerjaan sebelumnya mungkin punya 2-3 bisnis. Mungkin kekayaannya hanya berapa M. Tapi kalau raja itu pasti lebih dari itu. Dan dia gak membutuhkan negara. Dalam arti sekalipun dia jadi kepala negara seperti presiden ataupun tidak, gak masalah, tetap duitnya dia banyak. Kalau presiden aja mengumumkan, siapa yang punya hajat, datang kepadaku di waktu malam, di akhir malam akan aku penuhi kebutuhannya semuanya. Akan aku cukupi semua kebutuhannya. Kira-kira ini, ada orang yang gak datang? Gak ada. Pasti semua orang akan berbondong-bondong datang. Ada yang tidur, ada yang mungkin gak tidur karena takut apa? Kebelasan. Sehingga dia sudah siap. Bahkan mungkin mempersiapkan sebelum tidur. Apa yang dia butuhkan? Apa yang dia inginkan? Dikerjakan itu semuanya Pak, untuk mendatangi dan meminta keperluannya sesuai yang dijanjikan. Itu kepada presiden. Itu kepada raja. seakan-akan kita ini yakin bahwa dia bisa memenuhi semua yang kita inginkan. Kalau misalnya 100 orang datang, mungkin pusing presidennya atau rajanya. Karena apa? Setiap orang pasti kebutuhannya banyak. 100 orang semuanya gak punya rumah misalnya, semuanya minta rumah, semuanya minta motor, semuanya minta mobil. Kira-kira ini satu orang sudah habiskan berapa uang? Lah kalau 100 orang bangkrut, habis dia. Bantu satu orang aja belum tentu, tapi ketika diumumkan orang sudah menganggap puas pasti. Jika ini nggak ngomong no, kecuali si siap no. Padahal sama-sama manusianya. Yang mengomandankan, yang memanggil kita adalah manusia. Hanya dia memiliki kelebihan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi harus kita sadar, kalau dia manusia, kita juga manusia, terkadang memiliki sifat ingkar. Mengingkari itu ada, namanya juga manusia. Mengingkari itu ada sifatnya manusia, sifatnya orang munafik. Nah, sedangkan kita kurang yakin, kurang percaya dengan komandan yang dikomandankan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu berseru bahwa pemberiannya banyak diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di waktu malam. Sehingga Allah mengatakan apa? Nah, di dalam hadis yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Abi Hurairah, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yanzilu rabbuna ila sama'id dunya yanzilu rabbuna kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabda thuluthul lail al-akhir. Tuhan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala turun setiap malamnya ke langit dunia ketika malam tinggal sepertiganya. Ketika malam tinggal sepertiganya, di sepertiga terakhir. Kalau malam ini kita bagi, misalnya malam itu satu, berarti sepertiga terakhir, ya kurang lebih jam 2 ke atas atau jam 1 ke atas, jam 1, jam 2, jam 3 dan sampai terbitnya fajar, turun Allah ke langit dunia setiap malam. Setiap malamnya Allah turun. Dan Allah mengatakan, Allah berseru, man yad'uni fa'astajibalah. Siapa yang memohon kepada aku? Siapa yang ingin meminta dariku? Fa'astajibalah, aku akan penuhi, akan ijabah. Dalam ayat Al-Quran, Allah sudah berjanji akan mengijabahi doanya setiap orang yang berdoa. Ud'uni astajiblahku. Berdoalah kalian kepadaku, mohonlah kalian kepadaku, mintalah kalian kepadaku, astajib lakum, aku akan penuhi, aku akan ijabah. Itu janjinya Allah. Dalam hadis Nabi pun mengatakan, Allah itu setiap malam turun ke langit dunia dan mengatakan, man yad'uni fa astajibala. Siapa yang memohon kepadaku, katanya Allah, fa astajibala, maka akan aku ijabah untuknya. Allah berfirman dalam ayat Al-Quran. Nabi menyampaikan seruhan Allah kepada kita. Sekarang pertanyaan kita. Kita yakin seruhan Allah atau yakin seruhan manusia yang memiliki kemampuan terbatas? Sedangkan Allah Khaliq kulli syai', yang menciptakan segala sesuatu. Kalau menciptakan segala sesuatu, nggak akan mungkin memiliki kekurangan sedikit pun, sekalipun banyak orang yang meminta dan memohonnya. Jangankan banyak, semua orang minta. Permintaan yang macam-macam, minta rumah, minta motor, minta mobil, minta ini itu dan sebagainya. Setiap orang 100 permintaan. Dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman, setiap orang 100 permintaan. Tidak berkurang sedikit pun yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di dalam hadis Nabi mengibaratkan itu seperti jarum yang dimasukkan ke laut, diangkat, berkurang gak airnya laut? Berkurang gak air laut? Berkurang air laut, berkurang, satu tetes atau dua tetes ada di jarum. Tapi apakah nampak kekurangan air laut? Gak nampak, gak terlihat. Seperti itu juga miliknya Allah. Itu permisalan yang masuk di logika, di akal kita. Sebetulnya gak kurang sama sekali, tidak kurang sama sekali, miliknya Allah subhanahu wa ta'ala. Itu per orang 100 permintaan atau bahkan mungkin lebih dari 100 permintaan gak akan mungkin kurang sedikit pun. Beda dengan punyanya kita manusia. Kalau diambil berkurang. Kita memiliki kekayaan 1T misalnya, 1 triliun. Ada 20 orang. Setiap orang minta 10 permintaan. Berkurang gitu. Berkurang dan kelihatan. Nah, sekarang kalau satu orang minta motor, mobil, rumah. Lah minimal rumahnya 8 kali 10 misalnya. Berapa sudah habisnya? Mobilnya misalnya minimal Avanza, Xenia atau R3 misalnya, berapa harganya? Motor minimal yang terbaru, entah itu Vario atau yang semisalnya, berapa sudah? Lah kalau 10-20 orang seperti itu, sudah kelihatan kekurangan dari 1T itu kelihatan ketok. Tapi kalau Allah nggak kurang sedikit, dan itu Allah menyerukan setiap malam, siapa yang minta kepada aku, pas dan jibalah akan aku penuhi. Majes aluni, fautia, siapa yang meminta kepada aku akan aku beri, akan aku kasih. Majes barubiruni, siapa yang mohon ampun kepada aku, faufiralahu akan aku ampuni. Nah kita harus ingat, Allah itu memiliki sifat yang menjanjikan, yang menjanjikan pasti, pasti dengan kepastian, pasti nggak mungkin tidak. Kenapa? Allah tidak akan mungkin pernah ingkar. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah ingkar daripada janjinya. Kalau Allah janji ngasih, janji memberi, janji mengampuni ketika kita memohon, meminta dan mohon ampun kepada Allah, enggak akan mungkin diingkari oleh Allah. Enggak akan mungkin. Allah sudah mengatakan, "Ud'uni mintalah, akan aku beri." Janjinya Allah. Siapa yang minta dikasih? Ya kita kok percaya dengan seruhannya camat, lurah, gubernur, bupati, presiden, berbondong-bondong datang. Datang kita berbondong-bondong rame, itu pun rebutan, jatuh pingsan, diinjek dan yang lain sebagainya. Ini kita kepada Allah nggak pakai rebutan, nggak pakai injek-injekan, nggak pakai desel-deselan. Kita tinggal bangun di rumah kita, memohon kepada Allah masing-masing di rumahnya atau ada di masjid, nggak pakai rebutan itu. Nggak pagi keluar, kita kalau dipanggil camat atau presiden nunggu berangkat dari rumah kita, berangkat subuh-subuh atau sebelum subuh misalnya, berangkat masih berangkat, kita butuh perjalanan. Ya kalau di jalan nggak ditobrok, ya kalau di jalan nggak dirampok dan yang lain sebagainya, ini nggak mungkin ada perampok, nggak akan mungkin ada yang mengganggu kita. Kenapa? Kita hanya butuh bangun di waktu malam, meminta, memohon, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lama talas sabiun hadihil ayat ayat ya ayuhal muzammil gala liwalidihi yukhatibu marrabbi qala lahum yukhatibu habibahu muhammad falama balala lana ta'ala gumil layla gala liwalidihi lima gala tagumulayl gala haza illa rasul salat illa rasulullah falamma balala gala wa ta'ifat minaladina ma'ad gala liwalidihi manil murad bit ta'ifat gala lahum ashabu rasulillah fagala lahu anta lima gala tagumulayl fagala haulai ahlu kuwa fagala lahul walak la khaira fi rajulin lam yasluk maslaka muhammad wal ashab muhammad Fasar al-walid yaqumul lail bisababi waladihi wa kanu ahluna yunabbihuna auladahum wa hum sighar hatta ya'lafuna qiyam al-lail. Ada seorang anak kecil. Ini anak kecil yang hebat. Anak kecil yang hebat ini perlu menjadi seperti anak ini. Masih kecil tapi sudah ngerti Al-Qur'an, bukan hanya sekedar membaca, tapi paham artinya, mengerti apa yang dimaksud. Nah, anak kecil ketika membaca surat Ya Ayyuhal Muzammil, dibaca Ya Ayyuhal Muzammil, wahai orang yang berselimut. Ini maksud adalah Nabi Muhammad. Anaknya tanya kepada orang tuanya, kepada ayahnya, yukhatibu man Rabbi, Allah ini berbincang kepada siapa? Yang ditanya, siapa Muzammil ini? Kalau Allah mengatakan, Ya ayyuhal Muzammil, hey, wahai orang berselimut. Tanya anaknya kepada orang tuanya, Allah ini ngajak bicara siapa? Dijawab oleh orang tuanya, yukhatibu habibah Muhammad. Mengajak berbincang atau ngajak berbincang kekasihnya Muhammad. Baca lagi sama anaknya, Ya ayyuhal Muzammil, terusannya gumil laila illa galila. Tanya anaknya kepada orang tuanya, kenapa kamu wahai ayah tidak bangun malam? Karena perintahnya Allah gumil laila, bangunlah di waktu malam. Katanya ayahnya, hadza illa Rasulullah, ini perintah untuk Rasulullah. Ketika sampai wa ta'ifatun minal ladina ma'ak, akhir-akhir surat ada wa ta'ifatun minal ladina ma'ak, kelompok yang bersama kamu, kelompok orang-orang yang bersama kamu, bersama Nabi Muhammad. Anaknya tanya, manil murad bi ta'ifah, siapa yang dimaksud dengan ta'ifah, kelompok yang bersama Nabi Muhammad ini siapa? Ayahnya menjawab, hum ashabu Rasulullah, mereka adalah para sahabatnya Rasulullah. Tanya lagi anaknya, wa anta lima dalam tagumul lail, dan kamu kenapa gak bangun malam? Ayahnya dia tanya sama anaknya, kenapa kamu gak bangun malam? Ayahnya menjawab, haulai ahlu gua, mereka para sahabat itu memiliki kekuatan, nah, kekuatan iman dan yang lain sebagainya lebih kuat. Katanya anaknya, la khaira fi rajulin lam yasluk maslaka Muhammad wala ashab Muhammad. Kalau begitu katanya anaknya, tidak ada baiknya sama sekali kepada seseorang yang tidak berjalan di jalannya Muhammad dan ashabnya Muhammad, malah sahabatnya. Itu loh, menasihati ayahnya, mengingatkan ayahnya. Kalau orang tidak mengikuti Nabi Muhammad, tidak berjalan di jalannya Nabi Muhammad dan sahabatnya Nabi Muhammad, berarti tidak ada kebaikannya. Ayahnya ditegur oleh anaknya seperti itu. Akhirnya bangun malam ayahnya. Istiqomah bangun malam, dinasihati sama anaknya, pintar anaknya. Memahami Al-Qur'an, bertanya tentang Al-Qur'an yang tidak ditanyakan oleh kita-kita. Kita kadang nggak mengerti, nggak menyadari, asal baca. Nah ini baca ditanya, siapa Muzammil ini? Terus perintah bangun malam, kenapa nggak bangun? Oh nggak, ini untuk ini. Nah, kalau untuk ini, kenapa mereka bangun? Terus kenapa ayah nggak bangun? Berarti kan nggak mengikuti Nabi Muhammad, tidak mengikuti para sahabat. Lah kalau nggak mengikuti, mengikuti siapa? Karena itu anaknya mengatakan, anaknya nih, seorang anak kecil yang mungkin baru mumayyiz, sudah bisa mengatakan la khaira fi rajulin lam yasluk maslaka Muhammad wal ashab Muhammad. Seorang anak kecil nih, sudah bisa mengatakan tidak ada kebaikannya bagi seseorang yang tidak berjalan di jalannya Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Hanya karena demikian orang tuanya akhirnya aktif bangun malam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah para salaf itu, para salaf terdahulu Mereka itu selalu membangunkan anak-anaknya ketika mereka masih kecil agar terbiasa bangun malam. Yunabihuna auladahum, membangunkan mereka. Yunabihuna auladahum, membangunkan. Bangun lebih tangannya anaknya. Disuruh bangun. Padahal mereka masih kecil. Bahkan dikatakan itu ketika masih bayi pun. Masih bayi. Kalau bangun malam mereka, itu berarti orang tuanya bangun aktif, bangun malam. Orang tuanya aktif bangun malam. Jadi kalau bangun malam, itu gak membiarkan anaknya yang masih bayi itu tertidur. Ditanyain, si bayi, masih bayi. Bangun. Bangun anaknya. Nangis, mana bayi. Dikasih minum, tidur lagi. Orang tuanya ibadah lagi. Dibangunkan cuma hanya sekedar supaya bangun. Setelah itu disusami tidur lagi, nggak mungkin ibadah, ngomong belum bisa, berdiri belum bisa, hanya dibangunnya itu nangis toh, bangun, bayi lagi, bangun, melek, nangis, disusami tidur lagi, wes. Orang tuanya melanjutkan aktivitasnya ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang ya, anaknya bangunin orang tuanya, nangis anaknya, ngompol, berak, orang tuanya bangun, bersaini, mari, turun meneng, walik nih. Kalau dulu anaknya dibangunin supaya bangun, sekarang enggak, orang tuanya dibangunin supaya bangun, ngelap, turun meneng. Apa bedanya dengan anak bayi dulu, zamannya salafus saleh? Kalau dulu dibangunin, diumbaini, dia turun meneng. Ini juga gitu, dibersihin, turun meneng. Tidur lagi. Terkadang bangun anaknya, minta susu, disusani tak ribui, turun ibu. Dulu udah, orang tuanya aktif bangun malam, dia modal anaknya ditangani. Pokoknya tangi, melek. Turun meneng di jarno. Hanya untuk apa? Membiasakan setiap malam bangun, ya? Membiasakan setiap malamnya itu bangun, walaupun tidak beribadah, pokoknya tangi di sini. Nah, nanti kalau sudah bangun, terbiasa bangun pada jam tertentu, kalau sudah kulino, itu nggak dibangun istani. Kenapa? Sudah terbiasa. Kalau belum terbiasa, wah, coba kita belum terbiasa bangun, bangunnya nggak beraturan, kadang tangi jam luru, kadang jam telu, kadang jam limo. Nggak beraturan, kenapa? Tidak terbiasa. Tapi kalau kita biasakan pada jam tertentu kita bangun, nggak perlu alarm, nggak perlu yang lain, dengan sendirinya yang kita akan bangun. Kenapa? Sudah terbiasa pada jam itu kita bangun. Kalaupun ada molornya, itu mungkin karena aktivitas yang sebelumnya yang membuat dia begitu capek dan lain sebagainya, sehingga molor setengah jam. Itu ada kemungkinan terjadi, tapi seringnya tetap bangun pada jam yang sudah terbiasa ya bangun itu salafus sore. Mudah-mudahan kita bisa meniru jejak mereka dan berjalan di jalannya Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Amin Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.